Ya, pertanyaan yang ini adalah, ya Syekh, bagaimana cara membantah orang yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW hanya menyebarkan Islam tapi tidak mengislamkan manusia? Maka beliau menjawab, kita katakan, untuk menjawab pertanyaan ini kita katakan kepada yang bersangkutan, bacalah kisah-kisah peperangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam semasa hidupnya berjihad sebanyak 27 peperangan. 27 peperangan itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hadir padanya. Dan tujuan daripada jihad Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah agar supaya manusia tersebut, orang-orang kafir itu, masuk ke dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang menyatakan seperti tadi adalah pernyataan yang salah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah di awalnya memang tanpa peperangan. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah, kalau tidak mengislamkan manusia, siapa yang mengislamkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu? Siapa yang mengislamkan Khadijah? Tambahan dari saya, ya. Nah, siapa yang mengislamkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu? Memang dia di awal-awal Islam selama 13 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Mekah. Tidak ada peperangan. Kemudian beliau hijrah ke Madinah 10 tahun berdakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke rumah seseorang mendakwahinya. Kadang-kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke pasar. Ya. Orang yang belajar sirah Nabi maka akan bisa membantah pernyataan ini tadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya berdakwah, mengajak mereka untuk masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun juga mengutus utusan-utusannya untuk berdakwah, mengajak manusia masuk Islam. Maka orang pertama yang diutus Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengutus Mu'ad bin Jabal ke Yaman, Abu Musa al-Asy'ari. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus 70 orang dari para hafid, dari para sahabat, ke suku yang mereka minta untuk didatangkan banyak para dai, dan kemudian mereka dibunuh di Bi'r Ma'unah, sumur yang dinamakan sumur Ma'unah. Nah, beliau sendiri berdakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Beliau ikut berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun tidaklah terlaksana peperangan itu kecuali setelah mereka tidak mau masuk Islam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menawarkan kepada orang-orang yang beliau peperangi, masuk Islamlah, atau kalau tidak bayarlah jizyah. Bayarlah upeti. Baru ketika tidak mau, maka Nabi SAW dan para sahabatnya memerangi mereka. Dan peperangan yang dilaksanakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah peperangan yang mulia. Tujuannya adalah untuk mengajak manusia masuk ke dalam Islam. Nah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan perangnya dan jihadnya mengajak manusia untuk masuk ke dalam Islam. Dan tentunya, nah, itu lebih baik, ya. Peperangan-peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih baik, lebih jelas hikmah dan tujuannya. Nah, bukan pula Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang haus darah sebagaimana dinyatakan oleh orang-orang yang memusuhi Islam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka dengan mengangkat senjata untuk masuk Islam, dan kemudian mungkin di antara mereka ada yang terpaksa masuk Islam, tentunya itu jauh lebih baik daripada mereka dibiarkan hidup sampai mati dalam keadaan kafir dan kemudian dimasukkan ke dalam neraka. Oleh karena itu, ketika orang-orang kafir Quraisy mengingkari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengirim pasukan di bulan-bulan haram, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang membantahnya. Wal fitnatu ashaddu minal qatl. Dan fitnah, yaitu kesyirikan dan kekafiran, itu lebih parah daripada pembunuhan, daripada peperangan. Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kepada Nabi SAW dan para sahabat, wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu lillah. Dalam ayat yang lain, wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Perangilah mereka sampai tidak ada lagi fitnah, tidak ada lagi kekafiran, tidak ada lagi kemusyrikan, dan agama semuanya diperuntukkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidaklah benar kalau orang mengatakan bahwa dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dakwah yang lembek, dakwah yang lemah tanpa jihad. Nabi sallallahu alaihi wasallam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ahli sunnati wal jamaah pun harus juga meyakini bahwasannya jihad itu ada sampai hari kiamat. Namun jihad yang ada adalah jihad yang sesuai dengan syariat, dipimpin oleh seorang amir. Nah, ada pun apa yang dilakukan oleh sebagian dari kaum muslimin yang mengatasnamakan jihad, membuat organisasi-organisasi jihad dan sebagainya. Ada Al-Qaeda, ada Ansar Syariah dan lain-lainnya. Pada hakikatnya mereka itu bukan mujahid, namun mereka itu adalah orang-orang yang bunuh diri ketika mereka ya meledakkan bom yang dibawa oleh seorang di antara mereka, kemudian orang itu jelas pasti terbunuh. Nah, itu berarti bunuh diri. Beda dengan para sahabat dahulu yang melaksanakan yang masuk ke barisan musuh dengan pedangnya. Dia tidak membunuh dirinya, tapi dia dibunuh oleh musuh-musuh, orang-orang kafir. Dan perbuatan seperti ini, perbuatan mereka meledakkan diri, bom bunuh diri dan sebagainya, itu sebenarnya justru menjelekkan indahnya Islam, ya, menjadikan Islam ini seolah-olah agama yang jelek. Dan itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jihad yang syar'i akan terus ada sampai hari kiamat. Itu adalah keyakinan ahli sunnati wal jamaah. Sampai yang terakhir nanti yang memerangi Dajjal bersama Nabi Isa alaihi assalatu wassalam. Nampaknya ya kita harus cukupkan sampai di sini. Muhadharah pada siang hari ini, semoga apa yang telah kita dengarkan menjadi ilmu yang bermanfaat, bisa kita amalkan, memperkuat agama kita, memperkuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mohon dimaafkan segala kekeliruan ataupun kekurangan, baik dalam penerjemahan saya ataupun yang lainnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.